ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku adakan. Kau yang memberi jalan, kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firmanmu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janjimu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firmanmu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janjimu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, kaulah jaminanku dalam hidupku. Kaulah jaminanku dalam hidupku.